Mitra Bisnis, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan produsen penghasil produk berkemasan menarik lagi kemasan bekas dari konsumen dan mendaur ulang semua kemasan bekasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Presiden Direktur Aqua, Willy Sidarta. Pak Willy, apa komentar Anda tentang aturan ini? Ya memang, sebetulnya yang harus, ini begini ya, peraturan itu memang nggak salah, benar. Mungkin hanya meniru atau merefer ke luar negeri, ya kan? Jadi di mana di luar negeri itu nggak ada pemulung, nggak ada orang-orang pengusaha-pengusaha kecil yang mendaur ulang sampah gitu. Sedangkan kalau di sini kan udah banyak, jadi sebetulnya otomatis itu udah terdaur ulang begitu. Jadi masalah daur ulang ini kalau di Indonesia malah sebetulnya kalau saya bilang nggak masalah. Coba aja kita lihat pabrik-pabrik daur ulang yang kecil-kecil di Tangerang, di mana itu berjalan anu semua, berjalan apa namanya dengan lancar dan mereka seringkali kekurangan sampah gitu. Jadi sebetulnya masalah sampah plastik atau masalah sampah kemasan itu di sini nggak masalah. Jadi sudah ada jalan keluarnya atau sudah otomatis menjadi satu bisnis tersendiri untuk pengusaha kecil malahan. Begini, di dalam peraturan itu, kalau tidak salah saya ya, itu ada satu pasal di mana mengatakan bahwa pengusaha boleh menunjuk pihak ketiga untuk melakukan daur ulang. Sebetulnya dengan adanya ini tinggal koordinasi aja gitu dari pengusaha maupun pemerintah maupun pengusaha kecilnya. Sebab sebetulnya kan udah berjalan itu. Jadi sebetulnya dengan adanya peraturan ini cuma menambah pusing aja. Karena apa? Kecuali kalau kita berada di Eropa, Amerika, di mana nggak ada pemulung. Nah di sini gelas plastik satu aja udah dicoplos sama pemulung, diambil gitu. Karena mereka nyetor ke para pemroses itu, pemroses sampah. Jadi semuanya udah berjalan, baik plastik maupun kertas itu semua udah laku keras kalau di sini. Yang mesti diperhatikan menurut saya sih, nanti dalam cuklak pelaksanaannya mungkin nggak usah, jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti pengusaha wajib ini, wajib itu, padahal sudah nggak ada masalah sebetulnya. Jadi menimbulkan masalah baru kan. Lalu kontribusi seperti apa yang diharapkan pengusaha kepada pemerintah terkait peraturan ini, Pak? Menurut saya memudahkannya itu adalah pertama pembinaan para pemulung. Tapi ya juga jangan merepotkan mereka. Para pemulung itu kan pengusaha kecil, ya kerja ya apa adanya, pokoknya milikin apa yang ada gitu. Nah mungkin yang perlu dilakukan adalah semacam pengarahan atau semacam sosialisasi ke mereka. Apa aja yang dipilih, yang bagus, yang mana, dan sebagainya. Tapi mereka sebetulnya sudah mengerti. Jadi dalam hal ini adalah mungkin koordinasi para pemulung ini aja. Biarin mereka bekerja apa adanya, kalau ada yang kurang kita cari jalan keluarnya bagaimana. Sebab pengusaha juga, kalau saya ingat sejarahnya Aqua, waktu tahun 85 sampai tahun 93, itu kita kan tidak melakukan apa-apa. Tapi pada tahun 93, akhirnya kita melaunching gerakan recycle, yang waktu itu masih belum terlalu populer dan belum terlalu dilaksanakan di Indonesia, sehingga sama plastik bertebaran di mana-mana. Nah, dengan begitu kan kita tanpa peraturan pemerintah pun kita melakukan sebetulnya. Jadi kalau saya ingat ya, kita sampai punya 28 organisasi pemulung. Itu yang kita arahkan sehingga akhirnya menular ke yang lain-lain, sehingga akhirnya berjalan. Pada tahun 98 kita cabut program itu karena kita menganggap sudah berjalan gitu. Dalam nanti dalam cuklaknya, itu kan masih ada cuklak. Nah itu mungkin cuklaknya dari kementerian terkait nanti harus mengajak pengusaha maupun mungkin perwakilan pemulung, atau kita pelajari dulu bagaimana mekanisme para pemulung itu dengan pelapak. Ada pemulung, ada pelapak, kemudian ada prosesor gitu. Nah prosesor ini yang punya investasinya lebih tinggi karena mereka harus beli mesin dan sebagainya untuk memproses gitu. Nah ini mungkin semua harus dikoordinasi supaya kita tahu mekanismenya gimana. Kalau enggak PP-nya salah malah bikin repot. Pemulungnya bisa mati gitu. Pemulung misalnya pengusaha disuruh memproses, terus pengusaha menunjuk pihak ketiga yang pengusaha besar juga atau menengah ke atas, yang pemulungnya mati kan. Ya ini yang mesti diperhatikan. Jadi dalam pembuatan cuklak nanti atau peraturan pelaksanaannya supaya melibatkan semua komponen lah. Demikian mantan Presiden Direktur Aqua, Willy Sidarta. Saya Wendy Lim.